فاقرأ إن شئت أصول السنة للإمام أحمد والسنة للخلال والإبانة لابن بطة وشرح أصول أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحم الله الجميع. واقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فمن عقيدة أهل السنة أولا الإيمان بالله تعالى، وهو يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه عز وجل وصفاته. فأما الإيمان بالربوبية فهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، فتعتقد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر والمحيي والمميت، بيده النفع والضر، ولا يخلق إلا هو عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، أي نفرد الله عز وجل بالربوبية ونحمده على ذلك لأنه هو الرب. وهو المالك وهو المدبر، وهذا التوحيد لا يكفي وحده في دخول المسلم الإسلام، بل كان يقر به كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فمع أهمية هذا التوحيد، لكنه مستلزم لتوحيد الألوهية الذي به يدخل العبد إلى الإسلام. فهذا إذن توحيد الربوبية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya dan memohon pertolongannya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amal-amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, lalu menciptakan darinya pasangannya, dan menyebarluaskan dari keduanya laki-laki dan wanita yang banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dalam urusan silaturahmi. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Adapun setelah itu, maka sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek urusan adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Dan sesuatu yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Amma ba'd, sungguh telah membuatku berbahagia pertemuanku dengan saudara-saudaraku di Jakarta atau di Bekasi, agar kita semua saling mempelajari di antara kita, sama-sama mempelajari tentang ringkasan seputar pokok-pokok dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah akidah dan keyakinan, di mana akidah merupakan sesuatu yang memiliki kepentingan yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Dengan itu seorang manusia dapat berhubungan dengan Rabb-nya, dan dengan itu seseorang bisa menjauhi dari kesyirikan, di mana kesyirikan itu menyekutukan Allah merupakan kejelekan yang terbesar. Inna syirka la dhulmun 'adzim, sesungguhnya menyekutukan Allah benar-benar suatu kezaliman yang besar. Dengan akidah itu pula dan keyakinan itu akan dihasilkan oleh seorang muslim sebuah sikap, yaitu berlepas dan berantipati dari orang-orang ahli bid'ah, para pelaku bid'ah, karena mereka telah menyelisihi Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan apa yang mereka ada-adakan dalam bab-bab akidah dan keyakinan. Para ulama rahimahumullah telah menuliskan kitab-kitab yang cukup banyak dahulu maupun sekarang dalam menerangkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Cobalah dilihat kitab-kitab mereka, semacam kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula karya Al-Qallal, juga kitab Al-Ibanah karya Ibn Battah, demikian pula kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah karya Al-Lalaka'i. sebagaimana juga buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka di antara keyakinan-keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah, yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini mencakup keimanan yang pertama terhadap rububiyah Allah, Allah Azza wa Jal sebagai Rabb semesta alam. Yang kedua, keyakinan terhadap uluhiyah Allah, ketuhanan Allah Azza wa Jal, bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan yang ketiga, keyakinan tentang asma dan sifat Allah, meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Adapun yang pertama, iman terhadap rububiyah Allah, yakni ifradullah bi af'alihi, kita mengesakan Allah Azza wa Jal dalam perbuatan-perbuatannya. Yakni kita meyakini bahwa Allah lah, dialah sang pencipta yang maha memberi rizki, yang mengatur segala urusan, yang menghidupkan, yang mematikan, dan di tangannya lah manfaat dan mudarat. Tidaklah ada yang melakukan itu kecuali Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Yani kita mengesakan Allah dengan sifat rububiyahnya, Allah sebagai Rabb, dan kita memujinya atas sifat tersebut. Dialah yang memiliki segalanya, dan dia pula yang mengatur segala urusannya. Tauhid ini, tauhid rububiyah, belumlah cukup. Bila hanya sekedar ini saja untuk menjadikan seseorang sebagai seorang muslim, bahkan tauhid ini telah diakui dan diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam ayat disebutkan, "Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah." Dan bila ditanya oleh kamu, mereka orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Tentulah mereka menjawab, Allah. Dari sini, dengan pentingnya tauhid ini, namun itu saja belum cukup. Bahkan tauhid ini mengharuskan dan berkonsekuensi seseorang untuk meyakini uluhiyah Allah, bahwa Allah lah, kalau begitu, satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang dengan itu barulah seseorang masuk ke dalam dinul Islam. وأما النوع الثاني من أنواع التوحيد الإيمان بالله، وهو أعظم أنواع التوحيد، هو توحيد الألوهية، ومعناه إفراد الله بأفعال العباد، أو إفراد الله بالعبادة. فالعبادة حق خالص لله عز وجل، فلا نتوجه بأي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب على نبي مرسل. فمهما علت منزلة المخلوق فإنه لا يتوجه إليه بالعبادة، بل عباداتنا كلها، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كلها لله عز وجل. فصلاتنا وصيامنا والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة لا تكون إلا لله عز وجل مقرب. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. ومن استغاث استغاثة العبادة لغير الله فقد أشرك، كمن يستغيث بالموتى والأولياء ويطلب منهم أن يقربوه إلى الله ويذبح عند أهل القبور وينذر لأهل القبور، فإن كل ذلك من الشرك بالله الذي لا يغفره الله إن مات عليه الإنسان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه عبادة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يقول إن أشركت ليحبطن عملك، وهو أفضل البشر، فكيف بمن هو دونه من سائر الناس؟ فكما أن لا إله إلا الله أعظم الحسنات كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر لما قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ما قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فقال أبو ذر: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحسنات لا إله إلا الله، أفضل الحسنات لا إله إلا الله. وإفراد الله بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة والحذر من الشرك والبراءة منه ومن أهله، هو معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لذلك قال إبراهيم لقومه: إنني براء منكم، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا إله إلا الله مركبة من النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وأنه هو المستحق للعبادة وأنه هو الرب عز وجل. ومن المسائل الداخلة في الشرك بالله، وهو منتشر بين كثير من المسلمين، السحر، وهو من الكفر، فالساحر كافر وحده ضربة بالسيف، والسحر من الموبقات السبع ذكرها بعد الشرك بالله عز وجل. فينبغي الحذر من السحرة والساحرين وعدم سؤالهم وتصديقهم، فإن في ذلك الخطر العظيم على إسلام المسلمين. إذن هذا ما يتعلق بتوحيد الألوهية الذي هو السبب في خلاف الرسل لأقوامهم، والسبب في الجهاد في سبيل الله. Adapun yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan itu merupakan yang terbesar dari macam-macam tauhid. Adapun maknanya adalah ifradullah bi af'alil ibad, mengibarkan Allah dengan perbuatan seorang hamba, atau seorang hamba mengesakan Allah Azza wa Jal dalam ibadahnya. Karena sesungguhnya ibadah itu merupakan hak yang murni bagi Allah, sehingga kita tidak boleh menunjukkan ibadah apapun dari macam-macam ibadah kecuali hanya untuk Allah, tidak untuk malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak pula untuk para nabi-nabi yang diutus oleh Allah, sehingga bagaimanapun tingginya derajat seorang makhluk, dia tidak berhak untuk mendapatkan ibadah, bahkan semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Definisinya adalah suatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, baik dari kata-kata ataupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin, semuanya itu hanya milik Allah, hak Allah Azza wa Jal. Maka solat kita, puasa kita, penyembelihan kita, itu adalah ibadah yang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Semuanya harus kita tunjukkan kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berarti dia telah menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah, semacam orang yang menyembelih untuk selain Allah atau memberikan istighatsah, permohonan pertolongan kepada ahli kubur, orang-orang yang telah mati, meminta dari mereka untuk didekatkan kepada Allah, atau seseorang bernazar untuk kuburan tertentu, menyembelih sembelihan untuk persembahan kepada kuburan tertentu, semuanya ini merupakan syirik, menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah Azza wa Jal. Dan ketahuilah bahwa syirik, dosa menyekutukan Allah ini tidak akan diampuni oleh Allah. Bila mana seseorang mati di atas dosa itu, di mana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya, dan Allah masih mau mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Dalam ayat yang lain, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh Allah haramkan baginya surga. Wama wahun nar wama lidh-dhalimin min ansar. Dan tempat tinggalnya di neraka, dan tiada penolong baginya. Allah pun mengatakan kepada nabinya, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu, bila engkau menyekutukan Allah, amalmu betul-betul akan hancur, dan engkau betul-betul akan menjadi orang-orang yang merugi. Walillaha fa'bud makum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu beribadah, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang mensyukuri Allah. Maka bila mana Allah Azza wa Jal menyebutkan ayat ini kepada nabinya, lain asyrakta layahbatanna amaluk, bila engkau wahai nabi menyekutukan Allah, sungguh amal-amalmu akan hancur. Maka bagaimana dengan manusia yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling utama. Ikhwan fi din rahimakumullah, sebagaimana kalimat la ilaha illallah dengan makna yang terkandung padanya merupakan kebaikan terbesar, sebagaimana dalam hadis Abu Dzar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah amal kejelekan dengan amal kebaikan yang bisa menghapuskannya. Maka Abu Dzar mengatakan, aminal hasanati la ilaha illallah, wahai Rasulullah, apakah termasuk dari kebaikan itu kalimat la ilaha illallah? Maka Nabi menjawab, afdalul hasanat la ilaha illallah, seutama-utama kebaikan adalah la ilaha illallah, yaitu mengisahkan Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan kita dari ibadah-ibadah, lalu kita menjauhi segala macam perbuatan kesyirikan, berlepas diri darinya dan dari para pelakunya. Dan inilah sesungguhnya makna kalimat la ilaha illallah, makna ucapan kita ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah, yakni tiada sesuatu yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali yang menciptakan aku. Zat yang menciptakan aku sesungguhnya dialah yang akan memberiku petunjuk. Dalam ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul agar mereka ibadah kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu yang diibadahi selainnya. Maka ketahuilah bahwa kalimat la ilaha illallah terdapat padanya dua hal, yaitu an-nafyu wal itsbat. Kalimat itu terangkai dari dua hal, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu yakni menafikan, meniadakan dan menolak segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Wa itsbat, yang kedua itsbat, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena dialah satu-satunya yang berhak dan dialah Rabb semesta alam. Dan perlu diketahui pula bahwa di antara masalah-masalah yang banyak terjerumus padanya seseorang dalam kesyirikan, dan itu sudah banyak tersebar di kalangan manusia dan muslimin, adalah perbuatan sihir. Sihir, ilmu sihir, apapun namanya dan istilahnya, merupakan suatu kekafiran. Dan seorang penyihir, apapun istilahnya di zaman sekarang, dia adalah orang yang kafir. Dan hukumannya dalam Islam, dia harus dipenggal. Dan sungguh dosa sihir ini merupakan suatu dosa yang akan menghancurkan pelakunya, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkannya setelah kesyirikan. Maka hati-hatilah dari para penyihir, sesungguhnya itu merupakan sesuatu bahaya yang besar, sesuatu bahaya yang sangat besar, membahayakan kaum muslimin. Inilah sesuatu yang terkait dengan tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah mengisahkan Allah Azza wa Jal dengan ibadah merupakan sebab terjadinya perselisihan antara para rasul dengan umat mereka. Dan ini juga merupakan sebab terjadinya jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir. Wa amma al-amr ats-tsalits alladhi yatadhammanuhu tauhidullah subhanahu wa ta'ala huwa al-iman bi asma'illah 'azza wa jalla wa sifatih. ومعناه إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. لا نعطل الله عن صفاته ولا نحرفها فنفسرها بغير معناها الظاهر ما يسمى بالتأويل عند المتكلمين، ولا نخوض في كيفية هذه الصفات، لأن كيفيتها لا يعلمه إلا الله، كما أن لا نشبه الله بخلقه ولا نمثل صفاته بصفات المخلوقين. والقاعدة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نفي للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير إثبات للصفات وإثبات على الخصوص للسمع والبصر. وقد وردت نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أسماء الله وعلى صفاته عز وجل، فنثبت أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، له في العلوم في السماء، الرحمن على العرش استوى. ونثبت له العينين تجري بأعيننا، ونثبت له يدين كريمتين، يد الله فوق أيديهم، ونثبت له وجها يليق بجلاله وكماله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونثبت أنه ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، كما في الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى، فدل على أن الذي ينزل والرب عز وجل، ينزل كيف يشاء نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نشبهه بخلقه في جميع الصفات. ونؤمن أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، وهذا أعظم النعيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا في تحقيق الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة، أي مشرقة مضيئة، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك جميع الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الكلام، أن الله يتكلم كيف يشاء ومتى ما شاء، وأنه تكلم بالوحي القرآن والتوراة والإنجيل، أنها من كلام الله، وأن كلماته لا تنفذ سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. فكل ما يأتينا من ذلك فنثبته لله على ظاهره، على الوجه اللائق به، من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، بل نمرها كما جاءت. هذا هو الحق، وهذا هو طريق السلف الصالح. Yang ketiga dari macam-macam tauhid adalah tauhidul asma' was sifat. Tauhid dalam hal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang maknanya adalah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dari nama-nama ataupun sifat-sifat, juga menetapkan bagi Allah Azza wa Jal apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian pula kita meniadakan apa yang telah ditiadakan oleh Allah Azza wa Jal darinya, seperti sifat kantuk dan tidur, dan telah dan menafikan dan menolak apa yang telah ditiadakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Azza wa Jal, dari segala nama-nama dan sifat-sifat. Maka kita tidak melakukan ta'til, yakni menolak dan meniadakan Allah dari nama ataupun sifat-sifatnya. Kita pun tidak boleh melakukan tahrif, yakni menyelewengkan maknanya dari makna yang langsung terpahami, yang zahir, kepada makna-makna yang diselewengkan dan jauh dari makna aslinya, yang kemudian disebut dengan takwil. Kita juga tidak boleh melakukan takyif, berusaha mengetahui seperti apakah sifat-sifat Allah tersebut, karena tentang kaifiyah, seperti apa dan bagaimana, hal ini merupakan kekhususan Allah Azza wa Jalla. Hanya dialah yang mengetahuinya, tidak ada yang lain yang mengetahuinya. Maka sebagaimana kita tidak boleh menyerupakan Allah Azza wa Jal dengan makhluk-makhluknya, kita pun tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kaedah dalam iman ini telah disebutkan dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sepertinya sesuatu pun, apapun, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Azza wa Jal maha mendengar lagi maha melihat. Firman-Nya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun, menunjukkan kita tidak boleh menyerupakan Allah Azza wa Jal dengan suatu apapun. Dan akhir ayat wa huwa as-sami'ul basir, ia maha mendengar dan maha melihat, menunjukkan kita harus menetapkan sifat dan nama Allah tersebut. Dan nama dan sifat Allah tersebut, baik pendengaran ataupun penglihatan, tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Sehingga ayat ini menetapkan secara khusus dua sifat itu, pendengaran dan penglihatan. Dan telah terdapat dalam nas-nas Al-Quranul Karim yang jumlahnya cukup banyak, demikian pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita harus menetapkan dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Semacam bahwa Allah Azza wa Jal mustawin alal arsh, beristiwa naik di atas arsh, di atas singgasananya, dan tidak bersama-sama dengan makhluknya. Ya Allah Azza wa Jal di atas ketinggian, di atas semua makhluknya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Ar-Rahman alal arsh istawa, Allah Azza wa Jal yang Maha Rahman, ia beristiwa naik di atas arsy-Nya, singgasananya. Kita pun meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki dua mata, sebagaimana dalam ayatnya tajri bi a'yunina, perahu Nabi Nuh itu berlayar dalam pengawasan mata-mata kami. Kita pun mengimani bahwa Allah Azza wa Jal memiliki dua tangan, sebagaimana disebutkan dalam ayatnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Juga kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jal memiliki wajah sesuai dengan kebesaran Allah dan kesempurnaannya, sebagaimana dalam ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu, wajah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kita juga meyakini bahwa Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mutawatir, yanzilullah ila sama'id dunia fi thuluthi al-lail al-akhir, Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka mengatakan man yad'uni wa astajibala, siapakah yang mau berdoa kepadaku, aku akan memberinya ijabah. Man yas'aluni fa'utiyah, siapakah yang mau meminta kepadaku, aku akan memberinya. Man yastaghfiruni fa'ghfirlah, siapakah yang mau meminta ampunan kepadaku, maka aku akan memberinya ampunan. Tidak ada yang mengucapkan kata-kata ini kecuali Allah Azza wa Jal. Sehingga ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal benar-benar turun ke langit dunia sebagaimana kehendaknya, sesuai dengan cara yang dikehendakinya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya dan kesempurnaannya. Tidak boleh kita menyerupakan sifat-sifat Allah semua dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagaimana kita juga meyakini bahwa kaum mukminin mereka akan melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka akan melihatnya di hari kiamat di dalam surga. Dan ini merupakan nikmat yang terbesar. Dalam ayat, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat. "Kama tarawnal qamar lailatal badr." Sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. "Wakama tarawna syams laysa duna sahab." Dan seperti kalian melihat matahari yang tidak terhalangi oleh awan-awan. Ini menentukan tentang kaum mukminin akan melihat Rabb-nya di dalam surga. Dalam ayat yang lain, wujuhu yawmain nadhirah. Wajah-wajah ketika itu cemerlang, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah itu melihat kepada Rabb-nya. Demikian pula kita mengimani seluruh sifat-sifat yang lain yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, semacam sifat kalam, pembicaraan Allah Azza wa Jal, ucapan-ucapan Allah Azza wa Jal. Kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jal berbicara sebagaimana yang Allah kehendaki. Kapan Allah menghendakinya, Allah berbicara menyampaikan wahyunya. Allah mengatakan, Allah mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan ayat-ayat Taurat dan Injil. Semuanya itu adalah kalam Allah. Dan ucapan-ucapan Allah Azza wa Jal tidak akan habis. Dan terkhusus Al-Quran, kita harus meyakini. Kita tegaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Ucapan Allah Azza wa Jal sebagaimana yang lain dari kitab-kitabnya. Namun di sini kita tekankan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Betul-betul ucapan Allah, bukanlah makhluk. Dan selain daripada itu, dari nama-nama dan sifat Allah kita harus meyakini seperti itu. Kalam Allah, Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Dan bukan juga seperti yang dikatakan oleh orang-orang bahwa itu adalah produk budaya manusia. Maka semua yang datang kepada kita dari keterangan ayat maupun hadis tentang asma dan sifat, kita harus meyakininya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah. Kita tidak boleh menyelewengkan, kita tidak boleh menyerupakan, dan kita juga tidak boleh menolak serta ingin berusaha mengetahui seperti apakah dan bagaimanakah. Inilah yang benar dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. ومن أبواب الاعتقاد بعد الأمر الأول وهو الإيمان بالله وما تضمنه مما ذكرنا الأمر الثاني الإيمان بالملائكة فنؤمن بأن لله عز وجل ملائكة خلقهم من نور وأن لهم أعمالا وكلهم الله عز وجل بها وأنهم كما قال الله سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون فهم طائعون لله لا يعصونه أبدا يعملون بأمره ليلا ونهارا قال عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي لا تصيبهم الحسرة في عبادة ربهم يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون. وهذا صنف من الملائكة من أعماله التسبيح بالليل والنهار، لا يفترون ولا يملون عن ذكر الله. وجميع الملائكة لا تمل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بمن ذكر اسمه في القرآن والسنة مثل جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وخازن النار خازن الجنة، وغيرهم من الملائكة. ومن أعمالهم منهم الموكل بالروح ونفخ الروح في الإنسان وكتابة أعمال العباد وأجله ورزقه، وشقي وشقي أم سعيد. ومنهم الموكل بالقطر من السماء، المطر. ومنهم الموكل بالوحي كجبريل عليه الصلاة والسلام، والرسول بين الله ورسله. ومنهم الموكلون بالأرحام، ومنهم ملائكة العذاب، ومنهم ملائكة رحمة، ومنهم منكر ونكير اللذان يسألان الإنسان في قبره عن الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر والمنافق فيقول: ها لا أدري. يقول: سمعت الناس يقولون محمد، ولا يؤمن بها ولا يعتقدها. فينعمون الأول ويعذبون الثاني. وهؤلاء هما منكر ونكير. فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة وأنهم من الغيب، فالإيمان بهم امتحان واختبار، لكننا نصدق الله ونصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. Dan di antara bab-bab keyakinan dan akidah, setelah yang pertama yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan mengimani Allah Azza wa Jal, maka yang kedua adalah beriman kepada para malaikatnya, al-imanu bil malaika. Kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jal memiliki para malaikat-malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, dan bahwa mereka memiliki tugas-tugas semuanya untuk Allah dan karena Allah Azza wa Jal. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam ayatnya: bal ibadu mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tidak pernah mendahuluinya dengan kata-kata bahkan senantiasa mengamalkan perintahnya. Mereka melakukan tugas-tugas karena Allah Azza wa Jal, tidak pernah bermaksiat sekalipun, dan mereka beramal malam dan siang sebagaimana difirmankan, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftirun. Mereka para malaikat itu tidak pernah merasa sombong untuk beribadah kepada Allah, tidak pernah menolak untuk ibadah kepada Allah, dan mereka tidak pernah merasa yastahsirun, merasa merugi. Tidak pernah menyesali. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftirun. Mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jal di malam dan siang hari, dan mereka tidak pernah merasa futur, lelah, letih, dan tidak mau dan malas beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini merupakan salah satu dari jenis malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa bertasbih dan memuji Allah Azza wa Jal. Dan semua malaikat, tidak pernah ada di antara mereka seorang pun yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Maka di antara yang wajib kita imani terkait dengan para malaikat, kita harus mengimani nama-nama para malaikat tersebut. Seperti malaikat Jibril, yang dia merupakan yang paling utama dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Juga Israfil, yang Allah Azza wa Jal tugaskan sebagai peniup sangkakala. Juga misalnya malaikat Khazin An-Nar, penjaga neraka dan penjaga surga. Dan selain mereka, ini hanya sebagai contoh. Demikian pula kita harus mengimani amal dan kerjaan dan tugas-tugas mereka. Maka di antara mereka adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi arwah, meniupkan ruh pada janin. Demikian pula menulis amalan-amalan, rezeki, dan menulis nasib manusia itu, apakah dia akan menjadi seorang yang bahagia ataupun orang yang sengsara. Di antara tugas malaikat juga, mereka diberi tugas untuk menurunkan hujan dari langit. Ada pula yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, seperti malaikat Jibril yang menjadi duta atau utusan antara Allah dan para rasulnya. Ada pula malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi siksaan-siksaan, sebagaimana ada pula yang diberi tugas untuk mengurusi rahmat dan kasih sayang Allah, malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Juga kita imani adanya mungkar dan nakir, malaikat mungkar dan nakir, yang keduanya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mayit, 3 pertanyaan kubur, tentang robnya, tentang agama, dan tentang seseorang yang diutus di tengah-tengah mereka. Maka seorang mukmin akan mengatakan, Rabbi Allah wa dinil Islam, Rabbku adalah Allah dan agamaku Islam, dan orang yang diutus itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kafir dan munafik, dia akan mengatakan, ah, la adri, aku tidak tahu, Aku mendengar orang-orang mengatakan bahwa dia adalah Muhammad, tapi dia tidak mengimaninya. Maka golongan yang pertama kemudian diberi kenikmatan, sedangkan golongan yang kedua disiksa di alam kuburnya oleh malaikat. Maka kita wajib mengimani tentang adanya para malaikat, walaupun mereka adalah makhluk yang gaib, tidak terlihat oleh mata kita, akan tetapi kita beriman dan kita mempercayai berita-berita dari Allah Azza wa Jal dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وكذلك نؤمن بالكتب الإيمان بالكتب بكتبه سبحانه وتعالى فنؤمن أن الله أنزل على رسله كتبا حجة على العباد وأن الله تكلم بهذه الكتب وأنها من كلامه سبحانه وتعالى يقول عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فالكتب من كلامه عز وجل والقرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فقد كفر كما قال عز وجل لما قال الكافر إن هذا إلا قول البشر قال عز وجل سأصليه سقر وأدى من هذه الكتب التوراة والإنجيل قبل أن يقع عليها التحريف والتزوير من اليهود والنصارى وكذلك صحف إبراهيم وصحف موسى والزبر لداود عليهم الصلاة والسلام وأفضلها وخاتمها القرآن الذي هو كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حفظه الله من التحريف كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا هو الإيمان بكتبه عز وجل. Demikian pula iman kepada kitab-kitab Allah. Kita mengimani kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani bahwa Allah azza wa jal telah menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab sebagai hujjah atas hamba-hambanya. Dan bahwa Allah azza wa jal telah berbicara dengan kitab-kitab tersebut. Dan bahwa kitab-kitab itu merupakan kalamullah, ucapan Allah. Allah berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist." Sungguh benar-benar kami telah mengutus para rasul dengan keterangan-keterangan dan kami telah menurunkan bersama mereka kitab dan timbangan agar manusia melakukan keadilan. Maka kitab-kitab Allah Azza wa Jal merupakan ucapan-ucapannya. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, firman-Nya, bukanlah makhluk. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dia telah kafir. Dalam firman Allah Azza wa Jal, ketika Allah Azza wa Jal menceritakan orang kafir, di mana ia mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidak lain Al-Quran itu kecuali hanya ucapan manusia. Maka Allah pun mengancam, sa'uslihi saqar, aku akan memasukkan dia ke dalam neraka. Maka tidak benar bila dikatakan Al-Quran adalah makhluk atau produk budaya, produk manusia. Dan di antara yang terbesar dari kitab-kitab Allah adalah kitab Taurat dan kitab Injil sebelum terkotori oleh tangan-tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyelewengkan kitab Taurat dan Injil tersebut. Demikian juga yang harus kita imani adalah Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, dan juga kitab Az-Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud. Dan di antara kitab Allah yang termulia adalah kitab yang sebagai penutup, yaitu Al-Quranul Karim, yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga kitab itu dari segala macam penyelewengan. Sebagaimana janjinya dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Inilah secara ringkas keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Wa min masail al-iman aidha al-iman bil-rusul. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله بعث إلى خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، فاصطفاهم الله لرسالته ولتبليغ وحيه عز وجل، فنؤمن أنهم عبيد لله. وأنهم أفضل العباد كما لا نغلو فيهم، فيجب أن نعتقد أنهم مخلوقون لله وأنهم ليس لهم شيء من خصائص الربوبية، وأنهم لا يرضون أن يعبدون من دون الله، بل يتبرؤون ممن يعبدهم ويغلو فيهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الرسل لا تطروني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فاعتقاد أهل السنة وسط بين المشركين الذين يكفرون برسالة نبينا أو يكفرون برسالة بعض الأنبياء، وبين الصوفية والقبورية وغيرهم ممن يغلو في الأنبياء ويعطيهم صفات الربوبية كما غلا النصارى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. كما يجب أن نعتقد أن خيرهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، وكل من ادعى النبوة بعد ذلك هو كذاب دجال كافر، وأنه يجب ألا نعبد الله إلا بشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن دينه وشريعته ناسخة للشرائع الأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فلا اعتبار لدين غير دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Di antara masalah-masalah iman, di antara keyakinan-keyakinan adalah iman terhadap para rasul, al-imanu bir-rusul. Ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa Allah Azza wa Jal mengutus kepada makhluk-makhluknya para rasul dan utusan-utusan. Dalam ayat disebutkan rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para yang diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia setelah datangnya para rasul. Allah memilih mereka untuk membawa risalahnya, untuk menyampaikan wahyunya. Dengan demikian kita pun meyakini bahwa hakikatnya mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Mereka adalah manusia, namun mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling utama. Kita tidak boleh juga berlebih-lebihan dan melampaui batas Allah Azza wa Jal dalam meyakini para rasul tersebut. Bahkan kita meyakini bahwa mereka tetap sebagai makhluk Allah. Mereka tidak memiliki sesuatu pun dari sifat-sifat ketuhanan. Mereka pun tidak ridha untuk diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Bahkan mereka berlepas diri dari segala sesuatu dan semua orang yang mengibadahi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau adalah seutama-utama para rasul, la tutruni kama atratin nasara ibna maryam. Jangan kalian memuji-muji aku berlebihan sehingga mengandung dusta, seperti orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Katakan tentang aku bahwa aku ini Abdullah wa Rasuluh, hamba dan utusannya. Maka keyakinan ahlu sunnati wal jamaah dalam hal ini adalah keyakinan yang adil, keyakinan yang berada di tengah-tengah antara keyakinan orang-orang musyrik. Di satu sisi, yang mereka menolak rasulan para rasul atau sebagian para rasul, dan di sisi lain orang-orang sufi tasawuf, orang-orang para pengagung kuburan yang berlebihan dalam mengimani para nabi sehingga memberikan kepada para nabi itu sifat-sifat ketuhanan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Dalam iman ini pun kita harus meyakini bahwa sebaik-baik para nabi dan para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, dan dia sebagai penutup para nabi dan para rasul sehingga tidak ada nabi ataupun rasul setelahnya. Barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau sebagai rasul setelah beliau, tidak lain dia adalah seorang pendusta, dan dia adalah salah satu dajjal pendusta. Kemudian juga dalam iman kita dalam hal ini, kita tidak boleh beribadah kepada Allah Azza wa Jal kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai salah satu cabang dari keimanan kita terhadap para rasul. Karena agama Nabi Muhammad, syariatnya telah menghapus syariat-syariat yang lain yang datang sebelumnya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis, beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudi wala nasrani, thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa dakhala an-nar." Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun mendengar tentang aku, baik Yahudi atau Nasrani, kemudian ia tidak beriman dengan apa yang kubawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Maka agama-agama yang lain, selain agama Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan setelah kedatangannya, tidak bisa dianggap benar. Allah berfirman, "Inna dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam diinan falan yuqbala minhu." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Sanukmilu insyaallah بقية المسائل وبقية أصول الاعتقاد ومسائل الإيمان في الدرس القادم بعد الاستراحة عشر دقائق إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Kita akan lanjutkan insya Allah yang tersisa dari masalah-masalah iman dan keyakinan, prinsip-prinsip iman dan akidah pada sesi berikutnya setelah kita beristirahat insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammad. Min masail al-iman kadhalik al-iman bil yawm al-akhir. والإيمان باليوم الآخر يتضمن كثيرا من المسائل، وتحدثنا في بامتول بحمد الله في ثلاث محاضرات طويلة حول قضية الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به وما يحصل فيه من المسائل. أولها أن نؤمن لأن يوم القيامة لا ريب فيه، ونؤمن أن الساعة لا يعلم وقتها إلا الله، ونعلم أن لها شروطا أخبرها أو أشراطا أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، منها خروج الشمس من مغربها، والدجال، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى، وكذلك ما يحصل من الموت وخروج الروح ثم دفن المؤمن في قبره والإنسان في القبر، وما يحصل فيه من الفتنة من سؤال الملكان، ثم نعيم أو عذاب في القبر، ثم بعد ذلك النفخ في الصور، نفخة الفزع ونفخة الصعق، ثم نفخة البعث والنشور، ثم يحشر الناس إلى المحشر للحساب في يوم مقداره 50,000 سنة. ونؤمن بأخذ الكتب، كل سيأخذ كتابه، كتاب أعماله، ما باليمين جعلنا الله من أهل اليمين، وإما أن يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وكذلك وزن الأعمال في الميزان، والشفاعة، وأعظمها شفاعة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم الصراط، وإن منكم إلا واردها على ظهر جهنم، يجوزه الناس على قدر أعمالهم، بحسب عملك تمر على هذا الصراط فوق ظهر جهنم، وعلى هذا الصراط خطاطيف وشوك يخطف الإنسان فيلقيه في النار، لكن المؤمنين يمرون منهم كطرف العين، مثل ما تطرف عينك، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، أي كأفضل الخيل سرعة، إلى أن يكون آخرهم من يسحب سحبا. وما في يوم القيامة من الحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما فيه من الجنة والنار، وما يحصل فيها من العذاب في النار والنعيم في الجنة، ورؤية الله، إلى غير ذلك من الأعمال، كلها داخل في الإيمان باليوم الآخر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، لأنترى مسرح مسرح keimanan adalah iman terhadap hari akhir. Iman bil yaumil akhir. Iman terhadap hari akhir ini mengandung banyak hal-hal, banyak masalah dan peristiwa-peristiwa. Kami telah berbicara dalam ceramah kami di Bantul dengan ceramah yang cukup panjang terkait masalah ini. Maka di antara keimanan terhadap hari akhir, kita harus mengimani bahwa hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Juga bahwa hari kiamat tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah. Sebagaimana hari kiamat memiliki tanda-tanda, sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di antara keimanan terhadap hari akhir juga, kita mengimani akan kematian, yaitu keluarnya ruh dari jasad, lalu dikuburkannya manusia, dan di dalam kuburnya ia akan mengalami suatu peristiwa, yaitu fitnatul qabr, ujian di alam kubur, yaitu pertanyaan di alam kubur sebagaimana yang lalu. Lalu ia akan berada dalam suatu kenikmatan atau azab dalam alam kuburnya, alam barzakhnya. Kemudian di antara keimanan terhadap hari akhir adalah iman terhadap adanya tiupan sangkakala. Tiupan al-faz' yang membuat takutnya manusia, tiupan yang membuat tidak sadarnya manusia, dan tiupan kebangkitan manusia dari kubur-kuburnya, sehingga manusia digiring ke padang mahsyar untuk dihisab dan dihitung pada suatu hari yang ukurannya seperti 50 ribu tahun. Maka kita mengimani pula, pada hari itu manusia akan mengambil kitab-kitab atau catatan-catatan amalnya masing-masing. Maka di antara mereka ada yang mengambil dengan tangan kanannya, dan di antara mereka juga ada yang mengambil dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Kita pun mengimani akan adanya timbangan amalan-amalan, dan kita mengimani adanya syafaat, dan yang terbesarnya adalah asy-syafa'atul kubra, syafaat terbesar di padang mahsyar. Lalu kita pun mengimani akan adanya sirat, jembatan di atas jahannam, yang Allah nyatakan wa imminkum illa wariduha, dan tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Jembatan yang Allah letakkan di atas jahannam, lalu manusia akan melewatinya sesuai dengan amal-amal mereka. Pada jembatan ini terdapat besi-besi yang tajam yang akan mengait mereka dan menyeret mereka ke dalam jahanam. Akan tetapi seorang mukmin, dia akan dapat melewatinya, sehingga di antara mereka ada yang melewati dengan begitu cepat seperti kedipan mata cepatnya. Di antara mereka pun ada yang melewati dengan begitu cepat seperti cepatnya angin. Ada pula yang melewatinya dengan cepat, seperti kuda-kuda yang bagus. Sampai pada akhirnya ada yang melewatinya dengan merangkak. Kita pun mengimani akan adanya haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Sebagaimana terkait dengan ini, kita mengimani akan adanya surga dan neraka, siksaan dan kenikmatan, siksaan di dalam neraka ataupun kenikmatan dalam surga. Dan di antara kenikmatan dalam surga, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jal. Semuanya ini masuk dalam keimanan terhadap hari akhir. Wa min aqidati ahli sunnah al-imanu biqadaillahi wa qadarih khairihi wa sharrih. فنؤمن أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلق القلم فقال له اكتب ما هو كائن وما سيكون إلى أن تقوم الساعة، كل ذلك عند الله في كتاب محفوظ لا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى شيء. والإيمان بالقدر لا يتم ولا يكمل إلا أن تؤمن بأربع مراتب، أربعة أشياء. إن آمنت بها آمنت بالقدر. الأول الإيمان بالكتابة، فنؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء إلى أن تقوم الساعة. والأمر الثاني العلم، فنؤمن أن الله يعلم كل شيء، علمه كامل سبحانه وتعالى. الثالثة أن نؤمن بمشيئة الله، المشيئة، وأن كل فعل يفعله العبد وكل مشيئة له لا تخرج عن مشيئة الله. أعطاك الله مشيئة لكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق، فتؤمن أن الله خالق كل شيء عز وجل، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. فهذا وهذه الأمور الأربع بها يتم إيمانك بالقدر، أن تؤمن بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثم تعلم أنه لا حجة للعاصي في معصية الله إذا احتج بالقدر، لأن الله خلق له عقلا وأعطاه مشيئة واختيارا يستطيع بها أن يتصرف وأن يختار الأفضل له. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا يجده الإنسان في نفسه مخير هل يأخذ الشيء أو يدعه، لكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله. فإذا لا يجوز للإنسان أن يقول كما يقول المشركون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. بل إن القدر كما يقول أهل العلم لا يحتج به على المصائب، على المعائب التي هي الذنوب والمعاصي، وإنما يحتج بها على المصائب، لا يحتج بالقدر على المعائب، وإنما يحتج بها على المصائب، لأن المصيبة يصبر عليها الإنسان وليس له فيها خيار. وأما المعصية فإنه مخير هل يأتيها أو يذرها. هذا ما يتعلق بقضاء الله وقدره الذي يورث الصبر والطمأنينة في هذه الحياة الدنيا. Dan di antara keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah beriman dengan qada dan qadar Allah. Yang baik maupun yang buruk, kita mengimani semuanya. Bahwa Allah Azza wa Jal telah menuliskan takdir-takdir makhluknya. Sebagaimana diberitakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah telah menulisnya sebelum penciptaan langit-langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Allah Azza wa Jal menulis, menciptakan Al-Qalam, pena. Lalu Allah pun mengatakan dan memerintahkan, Uktub ma huwa kain, tulislah apa yang akan terjadi. Ila an taquma as-sa'ah, sampai bangkitnya hari kiamat. Maka ditulislah semuanya, dan semuanya terjaga di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak ada sesuatu yang lolos darinya. Keimanan terhadap takdir Allah Azza wa Jal tidak akan sempurna kecuali dengan empat hal. Yang pertama, Al-Kitabah, penulisan. Yaitu kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jal telah menuliskan semuanya ini yang akan terjadi di dalam Al-Lawhul Mahfuz sampai hari kiamat. Yang kedua, kita mengimani Al-Ilm, ilmu. Yani kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jal mengetahui segala sesuatu. Ilmunya sempurna, Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, masyiah, mengimani kehendak Allah Azza wa Jal, bahwa segala sesuatu dilakukan hamba tidak keluar dari kehendak Allah. Allah Azza wa Jal memberi kepada mereka kehendak pula, namun semuanya itu juga tidak lepas dari kehendak Allah. Masya'allahu kana wa ma lam yasha'lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jal mesti terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Yang keempat adalah Al-Khalaq, penciptaan. Kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jal pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Azza wa Jal pencipta segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurusi segala sesuatu. Lahu maqalidus samawati wal ard. Di tangannya lah, pada Allah Azza wa Jal, segala perbendaharaan langit-langit dan bumi. Maka dengan ini keimanan terhadap qada dan qadar tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani itu semuanya. Penulisan, ilmu, kehendak, dan penciptaan. Perlu diketahui pula bahwa tidak boleh bagi seorang yang bermaksiat untuk menjadikan takdir Allah sebagai alasan untuk maksiatnya. Karena Allah Azza wa Jal telah memberikan kepadanya kehendak dan kemampuan, sehingga dia pun mampu memberikan pilihan. Allah Azza wa Jal berfirman, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepadanya jalan, maka apakah dia mau bersyukur atau dia mau kafir. Dan hal ini sesungguhnya telah didapati dan dirasakan oleh masing-masing kita dalam kita mengambil sesuatu atau meninggalkannya. Semua tidak keluar dari kehendak Allah Azza wa Jal. Namun di sini perlu juga kita tegaskan, jangan sampai kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, lau sya Allahumma asyrakna, seandainya Allah berkehendak niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Beralasan terhadap kesyirikannya dengan takdir Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya takdir itu tidak boleh dijadikan alasan untuk sesuatu yang tercela, maksiat dan yang sejenisnya. Namun takdir itu dijadikan alasan pada musibah-musibah. Karena maksiat, seseorang bisa memilih untuk melakukan ataupun tidak. Adapun musibah, maka tidak ada pilihan bagi seorang hamba. Inilah beberapa hal yang terkait dengan keimanan dengan qada dan qadar. Yang keimanan tersebut akan membuahkan suatu kesabaran, membuahkan suatu tumakninah dan ketenteraman selama manusia hidup di alam dunia ini. Wa min aqidati ahli sunnah kadzalik حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبونهم جميعا ويتولونهم ويعتقدون أنهم عدول وأنهم أفضل من جميع من جاء بعدهم من التابعين ثم الذين يلونهم وأن قرنهم أفضل القرون ونعتقد أن أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وأن خلافتهم جميعا صحيحة فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ونحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ونتولاهم ولا نرضى بالطعن في أي أحد منهم وكذلك نعتقد أنهم مجتهدون فيما جرى بينهم من الفتن والقتال، فمنهم المجتهد المصيب الذي له أجران، ومنهم المجتهد المخطئ الذي له أجر واحد وخطأه مغفور بإذن الله تعالى. كما يرى أهل السنة والجماعة وجوب الكف عن مساوئهم وما حصل منهم، فلا نتكلم في هذا الشأن ولا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل، بل من أهل الضلال والابتداع. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله أو واحدا منهم فاتهمه على الإسلام. وقال: فاعلم أنه زنديق. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن ندعو لهم ونترضى عنهم، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwa wajib mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai mereka semuanya, berloyal kepada mereka, dan meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang adil dan saleh agamanya, yang terbaik di antara para sahabat, dan bahwa mereka adalah orang yang terbaik. Mereka orang yang terbaik, lebih baik dari semua yang datang setelah mereka, dari kalangan tabi'in dan yang setelahnya. Generasi mereka adalah generasi paling utama. Sebagaimana kita juga meyakini dalam hal ini, bahwa yang paling utama di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana kekhilafahan mereka, kekhalifahan mereka semuanya adalah benar dan sah, dan urutan keutamaan mereka sebagaimana urutan kekhalifahan mereka. Kita juga harus meyakini wajibnya mencintai para istri Nabi, para ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, berloyal kepada mereka dan mendoakan keridhaan kepada mereka. Dan kita tidak boleh rela atas suatu celaan apapun terhadap mereka. Demikian pula kita harus meyakini bahwa para sahabat adalah orang-orang yang telah berijtihad ketika terjadi perselisihan di antara mereka, fitnah ataupun peperangan. Satu golongan telah berijtihad dan benar dalam ijtihadnya sehingga mendapatkan dua pahala. Golongan yang lain berijtihad dan salah, maka dia mendapatkan satu pahala dan dosanya diampuni. Ahli sunnati wal jamaah juga meyakini bahwa kita wajib menahan ucapan kita, menahan diri kita untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka dan apa yang terjadi di antara mereka. Kita tidak boleh membicarakan tentang itu. Kita tidak boleh menyebut mereka kecuali yang baik-baik. Maka barang siapa yang menyebut mereka dengan sebutan yang jelek, berarti dia tidak di atas jalan yang benar, bahkan dalam kesesatan dan kebid'ahan. Nabi bersabda, "La tusubbu ashabi walladhi nafsi biyadih." Janganlah kalian mencela para sahabatku demi yang jiwaku ada di tangannya. "Law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Seandainya seseorang di antara mereka, sesungguhnya seseorang di antara kalian, bila berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai infak mereka, walaupun apa yang mereka infakkan itu hanya satu mud, yaitu dua tangan mereka, atau hanya satu telapak tangan mereka. Nabi juga bersabda dalam hadis, "Man sab'a ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mencerca para sahabatku, maka la'nat Allah atas dirinya. Demikian pula la'nat para malaikat dan manusia seluruhnya. Dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yat'anu fi ashabi Rasulillah aw wahid minhum, fattahimhu 'ala al-Islam." Bila kamu melihat seseorang mencerca para sahabat Nabi atau seseorang di antara mereka, maka curigailah keislamannya. Dalam ucapan yang lain beliau berkata, "Fa'alam annahu siddiq." Ketahuilah bahwa dia seorang munafik. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan keyakinan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendoakan para sahabat, mereka mendoakan supaya mereka diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Dalam ayat Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka pun mengatakan, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Wahai Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. "Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan janganlah engkau jadikan pada kalbu kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa min masa'il al-i'tiqad التي نختم بها إن شاء الله أن أهل السنة والجماعة يرون وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف فلا يرون الخروج عليهم حكام المسلمين ولا يرون قتالهم ولا غشهم بل يطيعونهم في غير معصية الله وينصحون لهم في السر ويحثون الناس على الاجتماع حولهم وعليهم ولا يرون الخروج كما يفعله الخوارج المتقدمين والمتأخرين من الذين يشوهون صورة الإسلام ويظهرونه بصورة الرجل الذي ليس فيه رحمة ولا شفقة فيقتلون الأبرياء ويقتلون المعاهدين من الكفار الذين دخلوا بلاد الإسلام بعهد وذمة قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا فهذا الذي يفعله الخوارج ممن يسمون بالإرهابيين وغيرهم أفعالهم محرمة وتفجيراتهم انتحار لأنفسهم ومن قتلوه من الأبرياء سيحاسبون عليهم سواء كان مسلما أو كافرا فإن الظلم لا يجوز مع أحد أبدا فتفجير النفس لأجل قتل الكفار من الانتحار المحرم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بشيء فإنه لا يزال في النار يقتل نفسه بهذا الشيء ومثل بمن ضرب نفسه بحديدة قتل نفسه بحديدة أو ألقى نفسه من جبل فلا يزال كذلك إلى أن تقوم الساعة وسيحاسب عند الله عز وجل فينبغي أن يكون شعارنا مع ولاة أمورنا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا أي وإن استأثروا بالدنيا وظلمونا فإننا لا ننزع يدا من طاعة وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، الصبر على ولاة الأمر والحث على الاجتماع حولهم والدعاء لهم والنصح لهم في السر دون العلن. وبهذه المسألة من مسائل العقيدة أختم بها هذا الاجتماع المبارك بإذن الله تعالى، وإلا فإن مسائل الاعتقاد كثيرة ترجعون فيها إلى الكتب التي ذكرناها في بداية درسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وتكلفكم المجيء، وكتب الله لكم الأجر والثواب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Dan di antara masalah-masalah akidah dan keyakinan yang insya Allah kita akan tutup acara ini dengannya adalah bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah berkeyakinan wajibnya mendengar dan taat kepada para waliul amr, para pemerintah. Mereka tidak membolehkan untuk memberontak kepada para penguasa, sementara mereka adalah orang-orang Islam. Ahlus Sunnah tidak boleh, Ahlus Sunnah memandang dan berkeyakinan tidak bolehnya memerangi mereka, bahkan mentaati para penguasa selama dalam perkara yang bukan maksiat. Mereka pun melakukan nasihat dengan cara yang tersembunyi. Mereka pun menganjurkan manusia untuk berkumpul di sekeliling para penguasa itu. Mereka tidak melihat bolehnya melakukan pemberontakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij yang dahulu maupun yang belakangan, di mana mereka lah yang mencoreng wajah Islam. Mereka telah menampakkan Islam dalam atau seperti seseorang yang tidak punya kasih sayang dan rahmat sama sekali. Mereka membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Mereka membunuh orang kafir yang masuk dalam negeri Islam dalam jaminan pemerintah Muslim untuk diamankan, untuk mendapatkan keamanan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah." Sungguh siapa saja yang membunuh seorang kafir yang dalam perjanjian damai untuk diberi keamanan, maka yang membunuhnya tidak akan mendapatkan bau surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati kada wa kada. Dan sungguh bau surga akan bisa didapati dalam jarak sekian dan sekian. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, yang bisa disebut pula atau terkadang disebut pula dengan orang-orang teroris, irhabiyin. Perbuatan mereka itu haram. Peledakan-peledakan mereka itu sesungguhnya adalah bunuh diri. Dan siapa yang membunuh orang-orang yang tidak berdosa, maka mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah orang itu yang terbunuh Muslim ataupun kafir? Karena kezaliman itu tidak boleh dilakukan kepada siapapun juga. Meledakkan diri sendiri dengan tujuan membunuh orang-orang kafir, ini adalah termasuk perbuatan bunuh diri yang diharamkan. Nabi telah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa seseorang yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan tetap disiksa di dalam neraka dengan alat yang dia pakai untuk membunuh dirinya. Terus Nabi menyebutkan dan Nabi memberikan suatu permisalan dalam hal ini, bahwa seseorang yang membunuh dirinya dengan sebuah besi, atau seseorang yang melemparkan dirinya dari gunung, dia akan disiksa oleh Allah Azza wa Jal dengan cara seperti itu. Terus sampai bangkitnya hari kiamat dan dihisab, dihitung di sisi Allah Azza wa Jal. Maka hendaknya hubungan kita dengan para penguasa adalah seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Shamit, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-tha'ati fil 'usri wal yusr wal manshati wal makrah." Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, baik dalam kesusahan ataupun dalam kemudahan, dalam keadaan giat ataupun dalam keadaan susah. Dan walaupun dalam keadaan para penguasa itu lebih mengutamakan diri mereka daripada kami. Illa antarau wa alla nunazi'al amr ahlahu, dan supaya kami tidak merebut kekuasaan dari mereka. Illa antau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali bila kalian melihat sesuatu kekafiran yang nyata yang kalian memiliki bukti padanya. Indakum fihi minallahi burhan, kalian memiliki bukti pada hal itu. Inilah keyakinan ahlu sunnati wal jamaah dalam hal sikap mereka terhadap para penguasa muslim. Bersabar atas kekurangan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, karena itu kebaikan untuk yang lainnya nantinya. Dan juga memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang tersembunyi, tidak dibeberkan di hadapan umum. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Dan dengan masalah inilah aku tutup perkumpulan kita di tempat ini, perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla insyaallah. Dan sesungguhnya masalah-masalah akidah itu cukup banyak, bisa kalian baca pada kitab-kitab yang telah kita sebutkan di awal ceramah ini. Pada akhirnya aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk dikokohkan kita semuanya di atas akidah al-sunnati wal-jamaah. Ya Allah, yang membolak-balikkan kalbu, kokohkanlah kalbu kami di atas agamamu. Ya Allah, yang memalingkan kalbu, palingkanlah kalbu kami menuju kepada ketaatan kepadamu. Dan kuucapkan kepada kalian semua, semoga Allah Azza wa Jal memberikan balasan yang baik kepada kalian. Jazakumullahu khairan atas kesediaan kalian mendengarkan ceramah ini, dan atas upaya dan jerih payah kalian untuk mendatangi tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kalian dan menuliskan pahala di sisinya. Demikian apa yang disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Zafiri hafizahullah ta'ala. Dan inilah terjemahan yang bisa diterjemahkan, kurang dan lebihnya mohon maaf kepada antum sekalian. Wallahu ta'ala alamul shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.